سبقاً لي باقي مقدم تلوان بارك الله إليه وأخذه واتصاله بسيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم صحيحنا dan sungguhnya aku sudah menyebutkan perkara yang terjadi dengan kulawarga barakwah tadi. Wa akhdahu atas kepada matri. Dan aku sebutkan lagi mengambil ilmu dan amal si barakwah tadi. Wa tisalahu dan berhubung ilmunya dengan Habib Abi Bakar bin Salim. Salim sahib ingat. Jadi akhirnya barakwah yang tadi menjadi murid Habib Abu Bakar bin Salim. Sadar bahwa dirinya itu adalah bukan Habib. Kada berhak ma'ajar cucu anak cucu Rasulullah. Nang bagus ma'ajar anak cucu Rasulullah, cucu Rasulullah. Sedangkan cucu Rasulullah nang alim banyak. Jadinya akhirnya umpat mengaji, bukan umpat jadi guru kagak. Bi'inan-nana. Nah, ini Habib Abu Bakar bin Salim ada bisi murid diantaranya Habib Abdurrahman Al-Jufri. Kemudian ada seseorang kaya-raya, lalu sakit parah. Berobat ke situ kemari, karena suginya kawa berobat ke situ kemari, kalisan baikan kan. Mendengar riwayat bahwasanya ada Habib nang ahli hikmah mau bati orang garing. Lalu inya betakun di mana Habib itu di Inat. Datang sampai ke Inat berdapat non Habib Abu Bakar bin Salim masih hidup. Ujar Habib Abu Bakar, apa kabar? Ulun pun berpenyakit parut kerasan baikan. Dia beratkan orang berobat lawan pian. Ujar Sidin, aku pindah obatnya itu ke muridku Abdurrahman Al-Jufri. Di Taris, maka ia mendatangi dari Inat menuju Taris. Yang disebut Mavi Taris Illa Abdurrahman. Tidak ada di Taris satu-satunya kecuali orang yang betul-betul alim adalah Abdurrahman Al-Jufri. Yang lain semuanya di bawah. Sampai ke sana Habib Abdurrahman ini sidin menyamarkan kawaliannya yaitu bertanam-tanam sayur. Sedang sidin bertanam sayur datang si sugih nang sakit parut ini ke sana. Batakun di mana Habib Abdurrahman tulet nang bertanaman tu nanya. Dimana itu ditungguinnya sampai sidin tuntung begawi. Sampai dohor sembahyang minyak sinang garing nena sakit parut sembahyang dohor. Habib Abdurrahman tadi kan sembahyang. Bagaunya jembatanan. Sampai asar pada sembahyang. Dua iya sembahyang asar. Sampai maghrib. Hanyar murid ke rumah diiringinya. Asar agarang punya lain. Sepertinya ini habibnya ini. Habib pada sakit sembahyang. Johor pada sembahyang. Asar pada sembahyang. Asar lain. Tapi biar ya sidin biar naik-naik ya. Apa abarkan? Nah, ulun-ulun dari negeri yang jauh. Kemudian ulun di sekitar obat saudara dokter tukar yang baik. Belum abar-abaran Nabi Abu Bakar. Datangnya Abu Bakar, jalan bakar, ulun pian. Jadi ujar Abu Rahman, aku terima karena itu buku. Jadi ikam ini obatnya sayur. Nang aku tanam itu makan sakanyang-kanyangnya turun nainya mbah turun memakan sayur sakanyang-kanyang limbahnya makan sayur kanyang lalu berputar-putar parutnya lalu behera bocor limbahnya bocor behera habis penyakitnya hilang sigar muga lalu naik ke rumah berpikirnya hal ini iya jelas kok apa yang baik nih, tapi kan sing sembahyangan Johor Asar jadi aku guna padahal lain dia rasa iya padahal dia lain nah apalah menang dilihati gawian sinin menang dilihati gawian cina ini kita kalau melihat gawian orang pasti mehidirat pasti mehidirat Yang penting hasilnya, yang penting jangan gawiannya. Gitu. Hasilnya baik itu. Manfaatnya ada itu. Kemudian terang terus saja. Bid-bid. Ulun bid-bid mekirat kelebihan. Melihat yang kada sembahyang. Dahar dan asrat. Tapi ulun ini kurang. Melihat obatnya ini. Pasalah baik ulun. Jadi ulun ragu-ragu terang terus saja. Jauh sini anak lawas duduk kita berjalan aja dulu ke dapur. Berjalan ke dapur, di belakang dapur itu ada kamar-kamar halus itu ada 7 buting. Buka sirin lawangnya. Berdua sirin, lalu membuka lawang kalinya Habib Abdurrahman sembahyang di situ. Buka lawang yang kedua sirin pulang ketika ketujuh-tujuhnya ada nang menyuruh buka sirin juga terang mana nang iya iya telah berubah kuda teriya juga artinya ini sudah iya juga hanya mengeluarkan tas maksudnya iya juga hanya bayar berit nah ini BP bayarannya nah obat dan sakit parut nah ini iya ujar Habib buka mata. Buka ya. Apa nama ikan lihat di hadapan rumahmu itu? Gunung, gitu. Berpajam ya kan? Lihat ya sekali lagi. Amas, gitu. Datangnya. Amas, gitu. Ikan menanggu amas, gak kebu. Ulun kalau amas, mesti nandu badan. Asli lu nengkada. Emangnya ulun gak apa, nek? Yang kita tahu, kalau ulam ini pedagang emas, maaflah kalau ada pedagang emas di sini. Asli kan tak? Asli. Mun aku ini dibalikkan emas yang sedikit ini, sedangkan aku di sini gunungnya emas. Kadai kita ini kembarin ini. Nah, ulam tak takut di depan. Lama sudah gunung emas itu nah. Pian ampunnya. Kenapa pian jadi bacari lagi hukumnya? Bepanas-panas bertanam sayur. Nangis syariat. Jadi unda memakai syariat. Jadi urang-urang nang wali, nang sangat diutamakannya menutupi karamat. Ada urang nang wanda, nang diutamakannya karamat dikeluarkan. Walaupun nang enam jadi delapan. Ingat latihan biasa enam jadi delapan. Nang tahi kucing, dua biginya. Jadi masing-masing orang Bani Alwi ini menyembunyikan karamat. Kalau nang lain mungkin karamat ditampaya. Ada orang takutan benar kalau kita tabukan itu. Hakon mati, namun tinggal tabukan. Nah, masing-masing caranya menutup. Ini nang Habib menutup dengan cara bahuma. Jadi orang kada tahu nang ini alinggana rupanya bahuma. Jadi rupanya lah kawan-kawan nang behimat bacari dunia nih menutupi karamat rupanya. Ada nang jadi caleg. Sebab ketakutan kalau kada jadi caleg karamat kada terbuka. Jadi supaya tertutup karamat jadi caleg bagus juga. Walhasil Allah yang akan memutus kita sama-sama. Masing-masing kita akan diputus Allah. Siapa yang bujur, siapa yang salah. Allah yang tahu. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu bi taqwa. Janganlah kita merasa bersih diri kita. Karena Allah yang menilai. Terima kasih ajanya. Jangan sugi tadi. Paruh turun baik, duit turun kada unat. Di mana kisah ini? Fi kitabi Zuhuril Haqa'iq. Di dalam kitab yang diberi nama Zuhuril Haqa'iq. Menyatakan yang sebenarnya. Wa dzakartu hikayatahu huna fi kamaliha. Dan sudah aku sebutkan di kitab situ akan kebagusannya barakwah. Sesudah dipimpin oleh Habib Abu Bakar bin Salim Zuhair Ingan. intaha. Itu intaha bacaannya sekian. Kawan lari dan suruh guru seman membacanya, sekali membaca. Ini tuhai. Padahal intaha bacaannya. Ini tuhai. Intaha sekian. Umma qala sayyiduna Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu, ujar Habib Abdullah al-Haddad nang mengarang khatib nang dibaca kakawanan limah maghrib kuwi ini di langgar kita. Apa ujar Habib Abdullah al-Haddad? Karim ma fiha illallah wa rasuluh wal faqih al-muqaddam. Itu kata-kata sini. Karim bermula karim ma fiha illallah wa rasuluhu wal faqir mukaddam. Tidak ada isinya kecuali Allah, Rasulullah dan faqir mukaddam. Itu isinya dari yang bersih benar hatinya. Wa tariqatan fuqara ma ja'atna illa min 'indih. Ujarannya Habib Abdullah Haddad. Semua jalannya orang-orang ma'rifat tidak bisa kecuali datang kepada kita daripada faqih muqaddam. Waqad qasara sarana sadakuna al-umur fala natba' ahadan ghayrahu. Nenek moyang kita sudah meninggali anak cucunya jalanan. Al-Idrus ada jalannya. Al-Haddad ada jalannya. Al-Habsyi ada jalannya. Yang lain-lain ada jalannya masing-masing. Nini dadannya maulah kanan jalanan. Oleh sebab itu diharap jangan umpat jalan orang lain. Karena jalan yang sudah ditinggali oleh Nini Datu itu ada tandanya kebenarannya. Pertama beliau matinya berkeramat. Nah itu tanda beliau bujur. Dan kedua jalan itu harus disyukuri. Kalau jalan orang lain dipakai kada menyyukuri jalan yang sudah diatur oleh nenek moyang tadi. Jadi kalau Datu Kalampayan itu gurunya sesaman, harus kita tahu jalannya Datu Kalampayan itu apa. Tentu menurut jalan sesaman. Jalan sesaman itu apa? Nah ini dipegang oleh ulama-ulama daripada Turiyat Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Yang biasa jalan itu selalu di sampaikan kepada anak cucunya itu arwah ayah mengambil lawan ayahnya, ayahnya kada sempat lawan ibunya, ibunya mengambil lawan si anu mengambil lawan si anu, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Maksud jalan di sini jalan mencapai ma'rifat kepada Allah, sehingga Syekh Muhammad Arsyad itu disebut al-arif billah. Karena beliau berjalan sebagaimana Syekh Saman Madani. Syekh Saman Madani berjalan seperti Syekh Syahabukar dari Al-Jilani. Sehingga seterusnya lah. Tapi namun usul daripada semua jalan itu adalah pertama alim dulu. Yang kedua beramal. Nah amalnya sini kada sama menurut masing-masing perintah gurunya. Sesudah alim lalu beramal, amalnya ini kada sama. Ada nang mengajar, ada nang bertani, ada nang berdagang, itu masing-masing. Tapi alim dulu. Rasul radhiyallahu anhu itsnani lahumma akbarul minnah ala ali abi alibi. ada dua orang yang dua ini mempunyai sebesar-besar baik terhadap dzurriyyah Habib Ali. Pertama dari enam dua orang ini, Syekh Ahmad bin Isa, yaitu Habib Ahmad bin Isa yang disebut Al-Muhajir ilallah. Ini sangat banyak berbukti baik kepada habaib dan syarifah. Kenapa? Khuraja bihim minal bid'ah wal fitan. Karena mereka itu, karena beliau, Habib Ahmad ini, meninggalkan akan kampungnya, yaitu Irak, untuk menyelamatkan anak cucunya daripada segala macam bid'ah-bid'ah agama dan fitnah-fitnah agama. Maksudnya di sini, sekiranya beliau tidak meninggalkan akan Irak, niscaya Ahlu Sunnah wal Jamaah hancur kemurniannya. Karena beliau ini keluar dari Irak menuju Tarim Hadramaut, maka Ahlu Sunnah wal Jamaah nang murni tetap ada. Tapi andaknya di Tarim. Nomor dua, daripada orang yang banyak berbuat baik kepada keluarga Rasulullah ini, wil faqihul muqaddam. Ini akab kepada Asy-Syaikh Ahmad Ibnu Isa, wil faqihul muqaddam, al-imam Muhammad bin Ali. Sayyidina faqih muqaddam yaitu Muhammad bin Ali. Kebaikan sidin sallamahum min hamlis silah. Beliau ini menyelamatkan akan Banu Ali daripada menggunakan senjata. Karena di zaman itu zaman berkelahian saja. Nah, adanya faqih muqaddam, maka aman. Kadang menjadi tempat perkelahian lagi di sana. Rupanya zaman itu bawa-wanian. Limbahnya ada faqih muqaddam, maka fit sayang. Kadang ada lagi bawa-wanian itu kadang ada lagi. Walahu minnatun bikasnis silah lamma tatakrar. Dan sidin ini ada budinya besar, yaitu segala macam senjata-senjata itu dipecah, dihancur. Nah, lalu kadada lagi pertempuran terjadi. Padahal lama tak terkolok. Pada ketika itu sudah masing-masing siap senjata. Jadi Sayyidi Ahmad ini menjaga kemurnian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sayyidi Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam mengamankan. Kada ada pertengkaran lagi. Ahli sunnahnya ada, pertengkaran hilang. Jadi negerinya kan aman, ya kan? Dan menuntut ilmu nyaman. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ahu asy-syuhratu laysat min 'adati sadatina Ali Abi Ali. Bermula memasyhurkan diri seperti menampakkan karamah. Kan apabila karamah itu dibuka, jadinya kan masyhur. Memasyhurkan diri sekali-kali tidak ada tradisinya Ahli Sunnah wal Jamaah yang keturunan Habib Ali. Jadi yang jadi tradisi itu humul, artinya menyembunyikan kemuliaan. Takut kemuliaan dikenal orang itu cukup. Kalau ada juga juriat beliau ini nang masyhur, nang kada kawa ditutup kemuliaannya, tetap dikenal orang itu. Kaya apa aja jalannya menutup, tetap nang kaya orang itu mencium baunya. Nih kalau sudah memang model durian juga, ditukup pakai apa aja ada keciuman baunya. Biasanya mencium bau itu orang jauh. Kalau nang parah itu biasanya kadang mencium biasanya atau karena terbiasa. Nih, ini dibuktikan bahwa orang Mekah ada mencium bau Rasulullah. Setelah di Madinah, baru orang Madinah yang mencium. Dan itulah sunnah Allah SWT. Jadi ada kejadian ini bahwa ini Sayyid Ayyib di kita lah. Ditukarakan rumahnya minyak harum, minyak hendak ke masjid. Karena kebanyakan memakai minyak harum di awal, masuk di beja. Hendak ke masjid. Babaya sampai ke muka masjid. Tukang beja itu muak. Muak aja. Ditakuni kenapa jadi muak. Untung sudah sampai ke masjid. Karena mencium bau minyak harumnya tadi bang. Tidak ada juga rupanya orang mencium bau telah sampai termuak-muak. Keharuman rupanya. Nah, itu kejadian. Dan ini ada hubungan dengan ini. Kalau keramat itu sudah mengeluar benar. Nah itu. Lalu ada yang termuak-muak. Nang muak ini tentu mau. Karena keharuman benar kan sudah. Awliya Allah rayhanatun fil ardh yashmuha siddiqiyun. Wali-waliullah itu adalah bunga-bunga daripada Allah Ta'ala yang diletakkan di bumi ini. Tapi yang mencium akan harumnya, wanginya bunga itu hanya orang-orang yang percaya. Kalau orang ragu-ragu pada mencium minhum فإنه صغير يعني في مقامه أو كما قال. Dan barang siapa senang akan kemasyhuran itu di waktu masyhur tadi imun hati, maka orang itu menunjukkan bahwa pangkatnya di sisi Allah adalah seperti anak kecil, artinya kada ganal bintangnya. Jadi nang ganal-ganal bintang nang kada dikenal orang, nang masyhur. Tapi nang masyhur ini akhir umurnya, karena Allah kada melihatkan juriat kekasihnya Rasulullah ini mati di dalam manis seperti samut. Samut artinya ketujuh di gula, biasa matinya di gula. Nah, tapi juriat Rasulullah diselamatkan Allah. Coba lihat. Summa ya'uduna yakrahuna. Kemudian akhir umurnya dia menyembunyikan dirinya, takut masyhur. Tarbiyatan lahum min Allah azza wa jalla. Karena Allah Ta'ala mendidik kepada mereka itu diberikan kemasyhuran yang luar biasa. Jadi supaya mereka terdidik sobat. Karena kalau masyhur itu banyak urusan. Nah, di dalam menghadapi bermacam-macam urusan, di situ mereka dididik kesabaran. Namun akhirnya mereka kawa menjumlahkan bahwa kemasyhuran itu bukan satu nikmat, tetapi adalah satu ujian besar. Jadi akhirnya mereka lulus dari ujian, kembali kepada asal jalan yang sebenarnya, yaitu humul wasitir. Jadi mereka berkata, kalau sitrul aurati wajibun, wasitrul khususiyah aujab. Kalau menutup aurat itu hukumnya wajib, maka menutup kemuliaan lebih wajib lagi. Waman kamula minum la yakubuha wa la yuriduha. Dan orang-orang yang sudah sempurna ma'rifatnya daripada Bani Alwi ini, turunan Alwi ini, mereka tidak mencari-cari kemasyhuran dan tidak menghendaki kemasyhuran. Tapi namun Allah membagi dua tadi. Ada yang masyhur, ada yang masyhur. Jadi ada jagaan itu dua. Biasanya tentara itu bagiannya ada. Di antaranya yang intelijen. Intelijen itu biasanya menyamar. Nah itu menyamar. Tapi kalau pejabatnya nang jelas, ada juga waktu itu beliau sedang tugas, itu pakaiannya dinas. Bintangnya kalau 4 tetap 4 di sini. Nah, itu. Tapi kalau intel itu biasanya kayak orang gila, kayak orang minta sedekah. Nah, itu yang sangat berbahaya itu ketahuannya segala macam. Jadi bagi duanya. Malahan biasanya kalau pejabat tinggi itu kan diperbolehkan memakai senjata. Biasa yang memegang senjata itu adalah ajudan yang memegang. Wa qala radhiyallahu an tariqu sadaha li abi amri al-aqidatu tamma wa ta'alluqu bi syekh wal i'tina'u min asy-syekh wa tarbiyatu bi syekh. Bermula tariqatnya, jalannya menuju ma'rifat kepada Allah daripada turunan Habib Alwi pertama. Ini kesimpulan i'tiqad yang benar itu pertama dulu. Jadi akidah yang benar dulu. Nah, ini sifat 20 yang jujur dulu. Jadi sifat 20-nya antara Abul Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Maturidi. Itu dulu kadaburi lain dari itu. Satu. Nomor dua. Sesudah i'tikadnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah wa ta'alluqu bi syekh, kemudian percaya bulan dengan guru. Kalau asal mana ta'alluq itu berpegang teguh kepada gurunya. Nomor tiga, wal ihtina'u min asy-syekh, perhatian dari guru terhadap murid itu. Ini nomor tiga. Jadi i'tikadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, lawan guru yakin si gurunya memperhatikan. Tiga. Nomor empat, pimpinan gurunya kepada muridnya, tetapi guru memimpin bisirri, dengan hati. Jadi bukan guru memimpin muridnya itu dengan muntukan, dengan hati memimpin. Jadi muridnya itu waktu akhir umurnya itu husnul khatimah. Karena si gurunya ini memimpin dengan sir. Dengan sir. Itu sir itu ada sesuatu benda yang di dalam dada. Karena badan kita ini, nah kalau ini ngarannya dada, sebelah kiri ini dada. dada. Di sebelahnya, di bawah itu namanya kolbun. Kemudian di dalam lagi lapisan, di dalam daripada kolbun itu di bawahnya lagi, atau di dalamnya lagi, lapisan yang pertama kan dada, di dalamnya selapis lagi kolbu hati. Di dalam kolbu itu ada lagi roh, di dalam roh itu ada sir. Nah, dengan sir inilah guru memimpin murid-muridnya. Kalau muntung, oh, lawan dada aja udah jauh. Muntung gak biangnya memamek. Bujur ke dada. Jadi tarbiyahnya guru ini, mursyid dan murabbi ini, bukan dengan badan. Muntung kan termasuk badan. Mereka memimpin muridnya itu dengan sirnya. Jadi ada empat. Pertama, i'tikad dulu Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, berpegang teguh dengan guru. Nomor tiga, guru memperhatikan. Mendoakan dan sebagainya. Perhatian guru itu. Kemudian, nomor empat, pimpinan guru tadi dengan sir beliau. Al-Qusyalat. Dan itulah jalannya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nang empat ini, contohnya, Al-Hasan al-Basri. Seperti yang biasa kita sebelum pembacaan itu memberi fatihah lawan beliau Hasan Basri. Ini Sayyidut Tabi'in adalah pemimpin daripada tabi'in. Karena derajat itu kan Nabi, sesudah Nabi sahabat. Habis sahabat disambung oleh tabi'in. Nah. Nang sempat mengaji lawan sahabat-sahabat Nabi adalah Hasan Basri. Nah ini, jadi Hasan Basri ini Ahlus Sunnah wal Jamaah murni. Karena mengambil dari sahabat Nabi. Sahabat Nabi murni karena mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairihi, dan yang lain dari Hasan Basri. Nang saya katakan. Wa qala radhiyallahu an nahnu ma namshi illa ala tariqil akbaril mustaqim. Ujar Sidin. Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berjalan kecuali di jalan yang sangat lebar dan lurus. Nah itu. Salah satu tandanya jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah nang murni. Coba perhatikan. Alladzi la yakunu fiha i'tiradun li ahad. Yang tidak ada mengandung ikhtiraf kepada siapapun dari makhluk Allah. Perhatikan ini. Ini Ahlus Sunnah berjamaah tidak ada ikhtiraf bagi siapapun. Karena fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada orang yang bakal masuk surga, ada yang bakal masuk neraka. Mawar tadi ikhtirat-ikhtirat. Munsuran memang cagar surga? Ya sudah. Cagar neraka? Ya sudah. Jadi ya ujar guru Sulman, jangan menggaduhi hal ehwal urang. Alisunah jamaah maka itu. Tidak ada ikhtirat kepada urang. Tidak ada semesta. Ikhtirat itu bahasa Arab, bahasa kitanya itu mengeritik. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu aman dari kritik. Tidak ada mengeritik orang, tapi kalau inya dikritik orang, persilahkan. wa huwa al-mahya'un wasi'. Maka jalan itu adalah mahya' al-wasi'. Artinya jalan yang sangat lebar. Kan biasa kalau jalan itu lebar nyaman kita berjalan. Kalau sempit nalik. Qala Allah Ta'ala, ujar Tuhan kalau ada khilaf di dalam suratul An'am. Ayatnya apa? Wa anna hadha siratal mustaqiman fattabi'uhu. Kurang lebih ayatnya sekitar 150-an. Kira-kira ada. Coba buka kena suratul An'am. Kira-kira 150-an namanya. Ayatnya lihat di kena sana. Wa anna hadha sirati mustaqima. Ay wa anna alladhi wassaitukum bih. Ini menurut tafsir Jalalain. Wa anna hadha ay alladhi wassaitukum bih. Coba buka kena lah. Di dalam tafsir Jalalain kira-kira kayak itu. Wa anna hadha ay alladhi wassaitukum bih. Bermula yang aku wasiatkan kepada seluruh umat Islam ini, sirati adalah jalanku, mustaqiman al keadaannya lurus, kada berbelok-belok kan nyaman. Fattabi'u, kemudian setelah menyatakan bahwa jalan Rasulullah SAW dan ini diwasiatkan sampai ke hari kiamat, jangan berjalan jalan lain. Ini adalah keadaannya lurus. Pertama mengatakan ini jalan Rasulullah. Dan yang kedua ini wasiat. Nomor tiga jalannya lurus. Nomor empat. Fattabi'u, hendaklah kamu ikuti jalan ini, perintah. Sesudah itu ada cegahan. Wala tattabi'us subula ay at-turuqal mukhalifata lahu, janganlah engkau mengikut jalan-jalan banyak lah. Janganlah engkau mengikut jalan-jalan yang menyalahi jalanku ini. Jadi secara ringkas 72 jalan yang lain, jalanku ini hanya satu. Jangan engkau melepas jalan yang satu ini, mengikuti jalan yang 72. Kalau kamu mengikuti yang 72, fatafarraqa bikum an sabili, ay fatumilu bikum an dini. Maka jalan yang 72 ini menarik akan kamu meninggalkan agamanya Allah. Mati kafir. Kepan mutlak, jalan Ahlus Sunnah dinyatakan. Pertama, alim, jangan jahil. Yang kedua, sesudah alim, cara mengamalkan ilmunya ini serahkanlah kepada guru. Sesudah alim, bapak ulun, majar yang mana? Ya, majar udah. Bahaluat mana? Ya kan udah. Berdagang mana? Dagang udah. Guring aja mana? Ya tidur. Itu secara ringkas saya. Kada mau berpikir seorang, kada mau. Bah sudah alim, rasanya nang cocok. Aku ni majar. Oh, kada bisa. Kada bisa. Wa qala radhiyallahu anhu tariqatu ali abi alwi man ta'ammalaha arafa annaha hiya tariqatul wusta al mu'tadilah allati la tunkaru. Barang siapa sudah memikirkan akan cara-cara bani alwi untuk mengenal Allah, begini caranya, niscaya ia mengenal bahwa jalan Bani Alwi ini adalah al-musto al-mu'tadilah. Jalan yang di tengah-tengah, lagi jalannya rata. Bismillahirrahmanirrahim. yang tidak bisa lagi diingkarkan. Kenapa? Min tawadhu'ihim. Karena mereka itu merendah diri. Ini satu. Wa zuhdihim. Mereka itu memerlukan orang lain daripada seorang. Ya kan nasi ke sepiring. Seorangnya rasanya kada cukup sepiring nih, rasa hendak menambah. Tapi karena ada orang, biar bagi dua. Memantingkan orang. Seorang nih garing aja, sakit aja. Tapi karena kasihan lawan orang. Itu. Seorang memerlukan duit cuma karena kasihan lawan orang. Itu. Tawadhu ihim bakal. Karena kasihan lawan orang bakal. Wa faqrihim dan karena mereka itu menyatakan kefakiran kepada Allah. Wa khumunihim menyembunyikan karamat-karamat. Wa salamati sudurihim dan baik sangka kepada siapapun. Pertama tawadhu. Kada mengangkat diri. Kada nang ujar urang mah ini angkat sikit. Kada ada itu nang angkat sikit tuh kada ada. Kemudian urang biarin urang. Asal sorong taruh tanya biar orang kelapar kada itu kan. Biarin orang udah. Biar. Padahal sorong sigar aja. Ini kada garing ke sorong. Ya dah memaras hijab ke orang lain. Padahal yang dimaras ini sigar-sigar orang. Beri duit kada jogo. Nah siapa kada ketujuh jalan ini? Nah kemudian pulang. Mereka itu menyatakan kepada Allah bahwa mereka itu fakir. Kada mau menyekutui Allah di dalam sifat ini. Karena nang sugih itu hanya takut Allah. Kemudian nomor 4 wa humulihim. Kada mau menyatakan kemuliaan diri. Karamat itu kan kemuliaan, kada mau menyatakan itu kada mau. Kada mau. Tawadhu tadi kan merendah diri bakalah terus kada mau menang. Mengalah aja. Nah, nang kalima wa salamati sudurih baik sangka kepada orang. Siapa aja hingga bagus. Siapa aja enggak bagus. Ayo macam apa? Kalau berpikir, mesti bagus jalan ini. Tapi kalau kada berpikir, jangan mantap jalan situ. Bakalah terus jadi makanan orang. Nah, waman sahiba adan, la budda lahu an yaqtadi bi. Apabila mengawani lawan sidin nang basifat itu tadi, tawadhu, zuhud, fakir, umur, salamati sudur. Siapa takawan lawan sidin, la budda lahu an yaqtadi bi. Insyaallah taumpat mengikuti tawadhu, mengikuti zuhud, mengikuti fakir, mengikuti khumul, mengikuti husnudzan. Insyaallah. Nah, sedangkan husnudzan di sini kita sudah baca, sudah tuntun kitabnya, tanda-tanda husnul khatimah. Walau fi ba'd syai'in 'ala qadri al-hal wa az-zaman. Walaupun sedikit dan ada menjangkitnya. Wa illa lamun kada jua menjangkit. Padahal bakawan lawan bubuan sejenis, tapi kada menjangkit-jangkit. Ya kanan tawadu, tapi kada hingga hendak tangkat sikit. Ya kazuhud tadi, mikirakan orang, kada. Ya kanan memakirkan diri kepada Allah, kada. Rasanya senang penyugihnya. Ya kanan menyembunyikan karamat, kada. Malahan rasa-rasa berkaramat. Berdalil pulang asal 6 jadi 8. Ingatkah? Mengkisah orang kehendakan berkaramat. Taruh lapar tengah malam lalu pada dapur. Mencari biji, pokolehan biji ada 6. Biji diwadakan. Lalu dibanamnya, biji diwadak tadi. Bah dibanam kan dicukupi, kalau biasanya orang-orang abu. Sekalinya sudah meratup, artinya masak. Bobunya tup, dia masak. Sekalinya pak dibuka, jadi 8. Lalu, umanya, bangun. Ini wali, nyuruh bangunan berataan. Unda bakal lama, tau kan? Nah, ujian nunggu ini kan, pak. Cukupnya laki kemana? Nah, bau obat. Bingungan kalau mana. Nah, bingung. Bakal mana? Ya, siapa tahu. Nang di dapur itu berapa? Bikinnya. Enam. Walia. Jadi artinya, Pak. Sudah masak berapa? Ah, inggil. Berataan. Yang ketinggalan berapa? Panjang. Hitung, ujung-ujung. Gila, benar. Kalau anda wali, dilihatkan nang bini, pina habang mata. Mata pina habang, pina kesetanan. Muka dari kerahkan wali, ini bisa menghantam. Lawas saja sudah pian jadi wali, ujar nang bini, supaya aman. Ya tak, orang diuluakan anak cucu tak, supaya tahu karamatku. Ayo makan nasi berkat karamat wali. Ujar nang cucu, pian yang dulu kaya pian nang wali, ulun ambil berkat pian aja. Kau milih nang tagondol 2 biji, sekali makan hancur mua masam, tahi kucing sekalinya. Ayo aja lagi berdarah, tak dikaisahkan yang banyak aja penggemarnya rupanya. Lagi aja. Ada di anak cucunya nang di atas bumi ini mendapat keberkatan. Jangan lupa lawan pada tuan yang sudah di dalam tanah. Hadiahi dong peteha sebelum acara itu, acara ini ida rudi jadi semuman pasar selampayan. Jangan ditinggal tengah malam baca Quran, baca dalair. Arausil sawabah ida rudi jadi semuman pasar selampayan. Jangan, karena kita ini dapat bahinak di sini berkat beliau berdoa. Mudahan ada anak cucu kok. Nah, lalu timbul anak cucunya, doa beliau. Ya mudah-mudahan lah. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mendengari apa yang kita baca, kita doakan ini. Mudah-mudahan. Wa illa akabila bakawan jua, tapi kada menuruti tawaduknya, zuhudnya, fakirnya, kumulnya, selamat di sidurnya. Qaraja illal qala ain tariqihim. Niscaya orang itu sudah mengeluarkan diri dari jalan mereka. Artinya berkawan tapi kada menurut. Haitsu lam yatashabbah bihim. Karena kada asik, kada menurut. Wa muradu bitashabbuh ma tadammanahu qawluhu radhiyallahu anhu. Maksudnya tasyabbuh sini menuruti di sini, yaitu yang disebut idza qila fulanun akhadha an fulan laisa ma'nahu annahu akhadha anhu fi kitabin aw khalaqahu ahadahi fi kitabin innama ma'nahu annahu iqtada bihi fi sirati bi akhlaqi wa af'ali wa aqwali. Maksudnya kalau dikata orang bahwa si A mengambil dari si B, bukan maksudnya itu mengambil dari kitab yang dikarang oleh si B, atau membaca riwayat-riwayat si A tadi. Si A tadi membaca riwayat si B, bukan. Namun maksudnya mengambil, yaitu mengikuti perjalanan akhlak, perbuatan, perkataan si B itu tadi. Jadi kalau si A mengambil dari si B, maksudnya si A ini akhlaknya persis B tadi. Perbuatannya, perkataannya persis itu tadi. Tapi kalau datuk kolam kayan itu kan dibaca tiap tahun manakibnya itu supaya anak cucunya khusus ini menurut. Nang kayak maka mujahadahnya beliau. Gurunya berapa itu? Perjalanan beliau yang dipegang apa? Mengkada tahun itu memang ke. Jadi manaqib itu dibaca untuk diikuti oleh anak cucu. Bukan manaqib dibaca itu untuk memuliakan anak cucu. Unda bisi datuk wali. Bukan kaya itu. Lamun datanya wali, cucunya wala. Kan beda. Jadi wala dan wali. Beliau alim, seorang jahil. Beliau pemurah, seorang pemarah. Kan lain. Beliau ahli hadis, seorang ahli cerita. Fa'idha fa'ala dhalika fadha'a syaikhu. Apabila ia mengikut akhlak, perbuatan, perkataan si B, maka namanya si B itu syekh, murabbi mursyidnya. Jadi secara ringkas, siapa yang kita turuti, itulah guru kita. Itu aja sebenarnya. Yang diturut itu akhlaknya, perbuatannya, perkataannya. Fa'idha fa'ala dhalika fadhalika syekh. Wa huwa si man fa'ala tadi, lahu di syekh tadi, muridun. Itu muridun. Wa qala radhiyallahu anhu ma baqiya fi hadha az-zaman ahsanu min tariqati Ali Abi Ali. Tidak ada di zaman sekarang ini tariqat yang paling bagus selain dari tariqat Bani Ali. Wa qad aqarra lahum bi dhalika ahlul Yaman kulluhum syariqun wa ghairuhum ma'a bid'atihim. Dan sesungguhnya mengakui kebenarannya si Banu Alwi tadi, orang Yaman semuanya, baik nang syarif maupun nang kada. Padahal nang kada syarif ini ahli bid'ah, ya tak mengakui kebenarannya. Nah itu musuh tak mengakui kebenarannya. Wa ahlul haramain, orang-orang Mekah Madinah mengakui juga kebenarannya. Ma'asyaratin, padahal kurang apa kemuliaan orang Mekah Madinah itu. Tapi mengakui kebenarannya orang Allah. Ta kalau sudah Hadramaut Ta'rim ini yang paling nomor satu Ahlussunnahnya murni, habis apalagi siapa yang hebat, siapa yang kurang hebat, siapa yang paling hebat. وَمَا بَقِيَ الْمُفَضَلَةُ إِلَّا بَيْنَهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Tidak ada lagi harap lawan wala harap kecuali sesama mereka itu. Ujar nasikung harap ikam, jasikung tanda harap ikam. Masing-masing kaya itu lancaranya. Kadang-kadang itu tak jasikung harap ikam hanya rata, hanya matahlah. Nah, kada itu kada. Harap ikam kada, harap ikam kada, harap ikam itu. Dan lalu masing-masing punya cukup mengambil barakat lawan kepada anginya juga. Jadi saling puji memuji. Al ini memuji lawan al ini. Kalau ini mengarang rasanya, pahamlah. Yang lain pada al ini membacanya. Kemudian ini mengarang kita, dan lain daripada kita dalam membacanya. Begitulah caranya ulang-ulang itu. Kadang mau ta'asub itu kadang mau. Kadang mau ta'asub kalau mau. Ta'asub itu guru-guru itu paham. Artinya mati akan kecorong aja. Kadang mau masih ampun ulang-ulang. Wahia Tariqatun Nabawiyah. Itu jalan yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la tad'i mutana'ina illa ila yawmin khususan ila wa'izil al-'adl al-basri wa sayyidil ladhi al-baghdadi jawr al-syah al-qadir al-jilani al-jusi Muhammad bin Abdul Karim al-Salman al-Madani ya Allahumma wa lana wajid al-syah Muhammad al-Syah al-Jilal al-Banjari wa lana wajid al-syah Jilal al-Makashq al-Arab al-Urban Ismail al-Banjari al-Rahman al-Mashayikhina ومعلمنا وعلمنا أمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجيراننا وغيرنا وقرابنا أجمعين إلى رحم إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من القرآن الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجمع علينا وعلى ذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وقدسيتهم وكرامتهم في الدنيا والدنيا والآخرة وعلى أن يجعلنا ويرزقنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا أجمعين التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والحسنى الخاتمة في خير العافية والشفاء العاجل من الأمراض والبطن والظاهرية والرحمة والجسمانية وطول العمر من أرزاق المنافع صحة كاملة ونافية كاملة لأهل كلمة الدين ما لا إخلاص الصدق واليقين وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة ويدخلنا وإياهم برحمته وكرمه وفضله جنة الفردوس بغير حساب. على هذه النيات يا رب الأخبار وعلى كل من هو في صلب الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة.